cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal dan punah. Pada akhir cinta duka, aku liku tanpa bahagia, sudah suratan. Oh, cintaku yang pertama, cinta tanpa kasih, tanpa dan senyum ke